Mitra Bisnis, fraksi PAN DPR berencana mengusulkan pembuatan undang-undang tentang cuti hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam undang-undang itu, para pemberi kerja termasuk pemerintah dan perusahaan swasta wajib menaikkan waktu cuti hamil dari saat ini 3 bulan menjadi setidaknya 9 bulan. Alasannya adalah memberi kesempatan untuk menyiapkan generasi berkualitas sejak masih dalam kandungan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengusaha sepatu, Yongki Komaladi. Pak Yongki, apa komentar Anda mengenai rencana ini? Ide yang bagus, itu untuk warga sendiri aja kali ya, tapi bukan untuk negara kali ya. Karena saya pikir kalau cuti 9 bulan, kita kan pekerja yang namanya perusahaan itu tidak, oh kalau sini hamil berarti tertunda untuk urusan ini. Sedangkan perusahaan harus berjalan 3 bulan aja itu sudah maksimal kalau menurut saya. Karena kalau sampai 9 bulan, itu kita kayak seperti miara orang atau mempekerjakan orang untuk urusan kehamilan. Kalau dia nanti, akhirnya dalam segi positifnya buat orang itu oke positif, tapi dalam perusahaan tidak berkembang. Lalu kedua, kalau itu terjadi, sehingga orang yang dalam keadaan sudah menyatakan hamil, sudah diberhentikan orang. Jadi nanti perusahaan bilang, oke, kalau Anda hamil, berarti Anda mengundurkan diri. Jadi nanti orang ibu-ibu hamil akan mengundurkan diri dan bekerja di rumah atau tinggal di rumah. Sehingga salary tidak dapat, dan untuk 3 bulan tidak dapat. Akhirnya bisa ada dua pihak nanti yang bergerak yang berbeda-beda. Kalau yang hal ada, yang baik, boleh. Tapi kalau yang nggak ada, jangan diada-adain. Kadang-kadang kita kan banyak yang terpuruk dipikirin, jangan humannya terus. Ini bagaimana ngatasi kebanjiran, bagaimana setiap orang mesti kewajiban buang sampah yang harus tepat pada waktu. Setiap orang harus punya tabung gas untuk kalau ada pemadam kebakaran. Kalau kebanjiran, partisipasinya apa? Semua masing-masing harus bergerak. Nah, itu kewajiban semua orang. Kalau ini kan nggak semua orang pekerja. Jadi yang nggak ada masalah dengan salah-salah lain. Saya jadi ribet. Buat saya ini satu dilema. Kalau banyak wanita, kalau yang namanya hamil itu tidak diprogram, nah akhirnya satu-satu bolong-bolong perusahaannya untuk dalam pekerjaan. Nah, apakah tanggung jawabnya? Jadi kita harus menghidupi pribadi orang, tapi perusahaannya yang menghidupkan orang banyak tergantung oleh satu orang. Nah ini unfair gitu. Jadi itu ada karena selama 3 bulan aja kita kadang-kadang nunggunya cukup berat. Karena itu nanti waktu dia balik, biasanya perubahan-perubahan kan terjadi. Nah apakah dia bisa mengejar kembangan perusahaan? Kalau dia nggak bisa, kan otomatis nggak bisa kepakai lagi. Sayang sekali gitu. Jadi jangan-jangan yang yang membuat sesuatu yang nggak ada diada-adain, yang ada depan mata nggak diurusin. Jadi selalu orang kita selalu senang melakukan sesuatu yang nggak ada dibikin ada, yang nggak ada didiemin. Saya lihat bingung sekali. Jadi banyak orang-orang yang selama ini urusin nggak tepatnya gitu loh. Nah, bagaimana dengan pendapat yang mengatakan wacana ini berkaca pada ajaran Islam yang menganjurkan ibu menyusui selama 2 tahun? Ya, kalau memang itu satu ajaran, saya rasa itu kembali lagi. Kalau kamu rasa itu penting, ya udah jangan kerja. Jadilah satu wanita di rumah aja yang mengikuti semua perkembangan. Tapi kalau diterkaitkan antara pekerjaan dan agama, kita kan bekerjanya di bidang yang macam-macam gitu loh. Ini saya rasa sensitif. Jadi kalau kita bekerja dengan agama, dengan pekerjaan. Nanti kalau kita bekerja di perusahaan ini, harus akhirnya nanti banyak orang-orang yang, maaf kata, nanti orang yang berjibat mungkin nggak dipakai orang. Takut nanti ada aturan agama, dan itu jadi aneh. Ini membelamilah kan. Dengan negara kita kan negara demokrat yang harus tidak membedakan itu. Tapi dengan ada aturan itu, jadi nanti malah orang jadi takut untuk memperkerjakan orang lain yang dengan agama yang tidak melarang dan itu gitu loh. Jadi ini akhirnya peluang bisnis kita juga satu jadi berkendor. Akhirnya orang nyari hire orang luar gitu. Orang luar yang kadang-kadang orang asing lah apa yang bisa potensial. Kenapa kita selalu berpikiran yang ajaran kembali masing-masing gitu loh. Karena kalau dilibatkan itu semua jadi kita nggak berkembang gitu loh. Ini bukan kita kan bukan pesantren. Kita kan satu perusahaan besar. Waktu agama ya silakan jalan. Tapi kalau dalam hal ini harus bicara tentang realitas juga gitu loh. Demikian pengusaha sepatu Yongki Komaladi. Saya Wendy Lim.